Ku terkenang masa-masa indah kita lalui, semua terasa bagai di alam mimpi ketika kau hadir kembali di hadapanku. Ku rasakan saat pertama ku kecup keningmu, hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangatan mesra rasa cintamu. Basana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa saat itu, namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi, karena ada satu garis batas yang tercipta. Hingga tersenyum saja ku terkenang masa-masa indah kita lalui, semua terasa bagai di alam mimpi ketika kau hadir kembali di hadapanku. Ku rasakan saat pertama ku kecup keningmu, hingga detak jantungku berdebar keras bersama hangat dan mesra rasa cintamu. Oh, oh, oh. Dalam suasana yang sendu seperti kala kita pertama berjumpa saat itu, namun tak mungkin lagi tuh kita mengulangi, karena ada satu garis batas yang tercipta. Hingga senyum saja, kau sudah ada yang punya, begitupun dengan diriku.